Kira-kira apa yang harus dilakukan dan sikap apa yang sebaiknya dilakukan sehingga membuat dia menjadi betul-betul melakukan tobat nasuha. Kira-kira ya. Begitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan Ibu dimudahkan Allah dalam tugasnya Bu ya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu dan juga yang lain sama. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika kita dalam keadaan sadar, maka pena yang dipegang malaikat Rokib dan malaikat Atid itu nempel Bu di buku masing-masing. Rokib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Selama kita sadar itu nempel. Ketika kita melakukan kebaikan yang bergerak ini, ketika kita melakukan keburukan yang bergerak penanya Atid. Nah, semua itu akan terjadi terus dimulai dari kita usia balig, mukallaf atau mumayyiz. Kebaikan dan keburukan kita dicatat. Namun ada saat-saat tertentu ketika itu kebaikan dan keburukan kita tidak dicatat. Satu, ketika kita masih kecil di bawah mukallaf, bayi, maksudnya anak-anak, itu dia dicatat. Kedua, ketika kita lupa, itu pena diangkat, baik pena kebaikan dan pena keburukan. Kecuali kebaikan, ada juga mengatakan dia tetap dilakukan. Dan ini akan mengalir kepada orang itu. Kalau masih anak-anak dia melakukan kebaikan, mengalir pada orang tuanya. Begitu pula keburukan. Tapi ketika masih di bawah itu biasa diangkat. Anak-anak sebetulnya, mohon maaf. Kemudian juga orang yang pelupa, yang sedang lupa. Kemudian orang yang sedang pingsan atau orang yang tidak sadar. Dan orang yang sudah pikun, itu diangkat. Di antaranya juga para ulama ada yang mengkategorikan bahwa orang yang tidak tahu, sebelumnya tidak faham agama, lalu dia melakukan dosa, dosanya dicatat. Tapi ketika dia bertemu dengan orang yang menasihatinya, lalu dia bertobat, itu dosanya dihapuskan semua dengan taubatnya. Kemudian dia hijrah. Ketika dia hijrah, kebaikan yang dia lakukan setelah hijrah itu dibalas dua kali lipat. Tafsir Quran surat Al-Hadid beberapa ayat terakhir, silakan dibaca. Kebaikannya dibalas dua kali lipat, keburukannya sebelum dia lakukan sebelum hijrah itu dihapuskan. Apabila dia bertobat dengan taubatan nasuha. Jika dia melakukan lagi, nah itu baru dicatat perbuatan buruknya. Walaupun dia sudah bertobat, tapi dia sudah melakukan juga. Nah, apa hukuman bagi mereka yang melakukan LGBT dan homoseksual? Maksud saya lesbian dan homoseksual, Bapak Ibu. Hukumannya adalah apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Idza wajadtum qauman ya'maluna bi amali qaumin lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Jika kalian menemukan kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, baik laki-laki atau perempuan, bunuhlah pelaku dan korbannya. Bunuhlah pelaku dan korbannya. Dua-duanya harus dibunuh. Loh, Ustaz, kalau pelaku wajar dibunuh. Tapi kalau korban, Bu, pelaku itu korban dulunya. Pelaku itu korban dan korban itu akan menjadi pelaku. Tapi tetap harus dibunuh. Iya, tempatnya berbeda. Kalau korban itu dia adalah sebelumnya dia tidak melakukan dan dia dilakukan itu tanpa pun dia menginginkan dan tidak sengaja, dia adalah korban victim, maka dia di surga. Sementara pelaku di neraka. Kenapa korban ini harus dibunuh? Karena kecenderungan dia untuk melakukan seperti pelaku itu besar, Bu. Itu besar. Dan hari Ahad saya ngobrol dengan seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Dia cerita, Ustaz, pelaku ini ternyata punten Bapak Ibu ya. Laki-laki yang melakukan homoseksual itu jabatannya tinggi-tinggi, bos kadang. Dan badannya sterek, dia lebih jantan daripada laki-laki biasa. Lebih sterek badannya, lebih laki-laki. Nah, itu yang lebih mudah terjebak pada perbuatan homoseksual. Nah, hukumannya apa, Bu? Kalau sudah taubat masih melakukan, harus dirajam Bu, sampai meninggal dunia. Caranya gimana? Ikat kaki dan tangannya. Ya, tutup matanya, ikat kaki dan tangannya. Begini. Digotong, dibawa ke bangunan paling tinggi. Bawa ke bangunan paling tinggi, dijatuhkan, kepala di bawah, kaki di atas. Jatuhkan. Sudah jatuh, lempari dengan batu sampai meninggal dunia. Terserah dia apakah sudah menikah ataupun belum. Ya, kalau zina masih dibedakan, menikah dan tidak menikah. Kalau belum menikah tidak dirajam sampai mati, cuma dicambuk aja 100 kali. Dan cambuknya pun beda-beda, Bu. Ada rumusnya, enggak boleh. Enggak. Atas bawah, atas bawah, atas tengah, tengah bawah, tengah atas, tengah bawah, tengah atas, atas bawah, terus seperti itu. 100 kali. Dan tidak 100 kali langsung tidak. 10 kali dulu. Suruh dia meregangkan badannya. Supaya sarafnya bisa kembali lagi tertutupi oleh getah beningnya. Darahnya kembali mengalir. Seperti itu. Ada hukum, ada aturannya. Nah, tapi kalau sudah terjadi perbuatan itu dan dia sudah berhijab, apalagi sudah jadi guru ngaji, Bu, masih melakukan itu, hukuman itu sudah berlaku begitu. Tobatnya itu begitu, Bu. Selama tobat itu tidak dilakukan, nauzubillah. Ya, beritahu aja, Bu, hukumannya, maka beliau akan berhenti. Kalau beliau datang kepada ustaz minta dihukumi, akan diterapkan. Tapi kalau tidak, cukup dia dengan Allah. Di dalam Islam ketika ada pezina hukumannya rajam, misalnya dia sudah menikah. Sini kamu saya rajam. Enggak, Bu. Itu kalau dia datang sendiri minta dihukumi. Kalau enggak dihukumi ya urusan dia dengan Allah. Islam itu tidak mengejar-kejar. Kamu zina ya? Sini, kami rajam. Tidak. Kesadaran mereka untuk dihukum dengan hukum Allah. Kalau tidak datang kepada Allah untuk dihukumi, ya terserah dia dengan Allah. Dan Islam ini tidak kejam dengan hukuman ini. Ada seorang wanita datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Ya Rasulullah, qad zanaitu. Ah. Ya, tatahayyal biha. Apa engkau hanya berhayal? Engkau dalam keadaan tidak sadar. Sadar ya Rasulullah, saya betul-betul berzina. Sumpah kamu demi Allah. Demi Allah ya Rasulullah. Hatta ataki di anna Allah rabbuk wa anni rasuluk. Apa Rasulullah? Kau yakin Allah Tuhanmu dan aku utusan Allah? Iya, aku yakin. Ucapkan. Mengucapkan dua kalimat syahadat tuh wanita tadi. Baik. Pulang. Loh, kenapa ya Rasul aku tidak dihukum? Aku sudah bersyahadat. Nanti nunggu kamu hamil. Kalau kamu hamil berarti buktinya. Kalau ternyata dia berzina dan tidak hamil, enggak dirajam tuh, Bu. Dia datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, perutku sudah besar, aku sudah mengandung anak hasil aku berzina. Lahirkan dulu kata Rasul. Pulang lagi. Udah lahir datang lagi. Ini terkesan seperti dihentikan. Jadi menunggu kesadaran dan kesungguhan pelaku. Baru hukuman Islam diterapkan. Hukum syariat diterapkan. Kata Rasulullah, susui dulu sampai 2 tahun. Udah disusui 2 tahun ya Rasulullah. Anak saya sudah 2 tahun. Saya sudah menyusuinya. Tolong hukumi saya dengan hukum Allah. Aku gelisah ya Rasulullah. Ketika hukum ini belum aku dapatkan. Kamu sudah siap. Kamu akan dirajam sampai mati. Karena kamu sudah menikah ketika melakukan zina itu. Ataupun lesbian. Iya ya Rasulullah, siapa ahli waris anakmu? Ini adik saya, dia akan menjadi pengganti untuk merawatnya. Baik, bawa dia pulang. Pamitan dulu kamu. Bawa pulang, dirajamlah wanita tadi. Kata para sahabat, rasakan neraka bagimu. Kata para sahabat, hati jagamu, jaga lisan kalian. Dia ini sudah masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Ada di antara kalian yang berani dengan melakukan dosa lalu kalian minta dihukum seperti dia? Tidak ada. Ada yang berani, Bu? Jujur, dia telah melakukan itu, dia tobat. Ada yang berani dihukum seperti itu? Enggak ada. Dia berani melakukan hukum Allah, butuh pertobatannya. Itu semua dosa-dosanya habis, Bu. Dengan ampunan Allah setelah dia menjalankan hukum Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, andaikan iman Islamnya dibagi rata pada 70 orang diri seperti kalian. Lebih banyak iman yang tersisa. Luar biasa. Nah, sampaikan ini kepada beliau, Bu. Hukumannya adalah rajam sampai meninggal dunia. Tapi diangkat dulu ke tempat yang tinggi. Kejam tidak Bapak Ibu? Sebentar saya bertanya. Kejam tidak hukum Islam ini bagi mereka pelaku LGBT? Sadis tidak? Oh enggak Bu, enggak sadis. Enggak sadis Bu. Aduh saya lapar. Ya. Yeah. Enggak sadis Bu. Coba Ibu renungkan. Kita renungkan ya. Diikat kaki dan tangan kan? Kemudian ditutup matanya. Diangkat ke tempat paling tinggi, ke bangunan paling tinggi, lalu dibalikan. Kalau orang jatuh, apalagi kepala di bawah, itu kesadarannya hilang, betul tidak? Ngelenyap. Dalam keadaan ngelenyap, kesadaran hilang kan? Ada sistem kebal yang melindungi tubuh. Maka ketika jatuh, tidak langsung terasa, Bu. Kesadarannya hilang. Maka buru-buru, Bu. Supaya dia tidak sakit, ketika kebalnya masih ada, itu dia sudah meninggal dunia. Tidak terasa sakitnya. Tidak percaya, silakan buktikan. Saya pernah jatuh, Bu. Setinggi ini nih. 2 lantai. Ketika saya masih kuliah dulu, tahun 97. Pak Kiai bilang, siapa nih? Asrama Akhwat bocor. Siapa yang mau amal soleh? Saya ngacung. Cipulan ngacung. Kamu gemuk, jangan. Rahmat, kamu kurus, boleh. Kamu naik. Yang namanya pesantren kan prihatin, Bu. makanya caranya kalau kiriman gak datang ya ngegel curug ngutang ke warung misalnya. Saya saat itu pingsan di atas, Bu. Mau ngelonjorin gitu malah pingsan. Oh, ini yang bikin bocor. Ada asbesnya melorot. Mau saya naikkan begitu pingsan. Bukannya rapih malah saya jatuh bawah. Sebelah gini, Bu. Ini merah. Saya enggak merasakan bagaimana saya membentur. Teman-teman bilang saya membentur kepala saya dengan keras ke lantai. Kepala saya di bawah. Saya tidak merasakan sakit, Bu. Saat itu saya sudah pingsan saja. Saya tidak merasakan bagaimana saya melayang. Makanya ambil ke tempat paling tinggi. Supaya kesadarannya hilang. Ketika dia hilang, kesadarannya hilang. Ketika terbentur, sakitnya tidak ada. Saya tidak merasakan sakit kepala saya terbentur. Teman-teman bilang, kamu bangun, Mat, itu asbes pada berjatuhan. Kamu niban ke bawah, kepala kamu terbentur keras. Ini akhwat pada keluar dari kamarnya. Menjerit. Ya, melihat kamu, Mat, kamu bangun dulu sempoyongan. Lalu kamu merangkulan dengan teman. Teman saya buru-buru ke atas merangkul saya. Dan itu saya pingsan, kata teman saya. Pingsan 4 jam. Lalu saya dibawa ke rumah sakit Karyadi di Semarang. Karena saya kuliah di Jawa Tengah, di Demak dekat ke Semarang. Saya sadar-sadar setelah saya di rongsen, ini sakit, Bu. Ini agak retak dan ini retak. Saya gak merasakan bagaimana sakitnya kepala saya terbentur. Enggak, ya saya jatuh. Cuma segini, apalagi ke tempat paling tinggi. Sadis tidak, Bu? Sangat meringankan sekali. Luar biasa. Kelihatannya kayak sadis, tapi tidak. Dan inilah hukuman yang terbaik dari Allah. Udah gitu dosanya hilang. Baik, barangkali itu dulu, Ibu. Terima kasih. Sampaikan aja itu, Bu, ya, kepada mereka. Nanti kita bicara panjang lebar lagi tentang LGBT. Karena ada satu orang guru dari Bandung Selatan curhat sama saya. Ternyata muridnya, sesama perempuan, siswi, ada yang melakukan itu. Hati-hati, Bu. Apakah ini bawaan sejak lahir? Bukan. Ada juga bisa. Tapi yang normal pun, lahir normal, itu bisa kena. Bisa kena. Ya, kalau efeknya nanti, efek buruknya. Kalau tidak HIV, pedofil. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, Bu, ya. Agenda kita berikutnya, kita bahas LGBT ini dan bagaimana kita menanggulanginya. Terima kasih Bapak-Ibu sudah hadir dalam kajian saya. Mohon maaf apabila ada yang benar dari Allah, yang salah kedaipan saya pribadi dan saya bisik Pak Safirulatim. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita semua untuk istiqomah di dalam Islam kita. Dengan iman Islam kita, apapun ujian yang kita alami, tidak membuat kita bergoy, berpindah keyakinan, bahkan na'udzubillah, ya, murtad na'udzubillah. Tapi tetap kita istiqomah. Seberat apapun ujian yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kita berkumpul lagi di surganya Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul. Faktubna ma'asyahidin, faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.